Subhanallah. Ada beberapa pertanyaan, cuma pertanyaannya subhanallah cukup berat-berat ya. Bahkan berat sekali untuk anak menjawabnya. Barakallahu fikum. Yang pertama, ada lembar kertas yang pertama, ada beberapa pertanyaan. Istri yang tidak bisa membantu atau menyemangati suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya, apakah boleh ditalak? Allah Ta'ala alam bisawab. Bagi antum, ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, nasihatin, barakallahu fikum. Bahwasanya sebagaimana antum mempunyai orang tua, dia pun mempunyai orang tua. Sebagaimana antum senang jika dibantu, sebagaimana dia senang jika dibantu untuk melakukan kebaikan, apalagi melakukan kebaikan dengan orang-orang yang dicintainya, termasuk orang tua, maka antum pun senang untuk dibantu. Baiknya bagi dia, bagi sang suami untuk menasihatinya. Alangkah senangnya barakallahu fikum jika dia dibantu, terkhusus dalam amalan kebaikan baktinya dia kepada kedua orang tua. Yang kedua, talak yang disebutkan dalam makna kinayah, siapakah yang menghitung talak tersebut? Karena bisa jadi istri tidak tahu kalau dia telah ditalak. Naam. Kalau sang suami mengucapkan talak kinayah dengan meniatkan itu sebagai talak, anda ulangi, kalau sang suami mengucapkan lafad kinayah talak, naam lafad kinayah, dan sang suami meniatkan sebagai talak, maka jatuh talak. Maka yang tahu tentu dirinya dengan Allah. Gak boleh dia berdusta, gak boleh dia berbohong. Kalau memang dia menalaknya, maka jatuh talak. Dia meniatin talak, maka jatuh talak. Ya justru yang menghitung dia, tapi istrinya nggak tahu suaminya menalak apa tidak niatnya. Masih bersama dan tentu yang ya Allah Ta'ala a'lam biswa. Apabila bersumpah dan akan menalak istri namun tidak jadi menalak, maka harus membayar kafaroh atas sumpahnya. Apa kafarohnya? Tadi yang ada contohkan barakallahu fikum terkait dengan lafaz talak munjazah dan apa talak ta'liq, kemudian dikasih catatan bahwasanya ketika seorang suami mengucapkan lafaz talak mu'allaqah namun tujuannya bukan ingin menalak tapi tujuannya ingin melarang istrinya dari melakukan sesuatu, maka jika terjadi sesuatu tersebut, maka dia terhitung kafarah sumpah. Maka kafarahnya kafarah sumpah. Naam. Anda lupa kafarah sumpah, Anda bisa lihat di ayat berapa. Ada ayat yang menjelaskannya. Nanti mungkin bisa tanya Ustaz Mu'ad. Hafizahullah. Ini ada yang bertanya yang cukup privasi. Rahulah fikum dan anak pribadi. Merasa berat untuk menjawabnya, maka dengan berat hati anda tidak jawab barakallahu fikum, karena sangat-sangat privasi, apa sangat-sangat mendalam, butuh dipahami, direnungkan. Dipahami, direnungkan. Jujur barakallahu fikum, ana pribadi belakangan ini atau sudah beberapa tahun ini memberikan perhatian khusus terkait dengan tema talak, tema cerai, dengan belajar, murojaah, mengumpulkan kitab, bahas semampunya, bertanya sama ustaz atau minta ditanyakan kepada sebagian masyayikh oleh ikhwan-ikhwannya di Madinah atau yang lainnya. Karena subhanallah, datang lewat email, lewat surah, lewat email sampai 6 lembar pertanyaannya. Kadang lewat SMS, kadang lewat ini dan seterusnya. Ana yang sudah sekian tahun memberikan perhatian khusus dengan memurojaah, mengumpulkan sumber-sumber kitab dan kalau ditanya terkait dengan masalah, biasanya khawatir untuk menjawab. Karena ini masalah halal, halal dan haram terkait dengan masalah kemaluan. Kalau salah, luar biasa konsekuensinya. Biasanya ana coba tanya ustaz yang lain. Coba nanti anda bantu tanyakan, titip pertanyaan ke teman-teman Madinah atau teman-teman Yaman dan seterusnya. Nah, baru anda jawab. Dan ini pertanyaan, salah satu pertanyaan, rahimahullah fikum, cukup berat, anda nggak bisa menjawabnya. Allah Ta'ala bisa. Apabila sudah akad nikah, ternyata kita mengetahui wanita ini sudah tidak gadis, apakah jatuh masa iddah kalau suami menalaknya? Allahu a'lam bishawab, perlu dibaca berulang dan dipikirkan lagi jawabannya. Susah tanyanya Ustaz. Pertanyaannya soal antum ini. Allah Ta'ala alam bi soal, banyak yang enggak tahu ya jawabannya. Bisa tanya ke ustaz yang lainnya. Cukup. Cukup ya. Insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.